بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita melangsungkan barakallahu fi nasihat dan faedah yang beliau sampaikan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga barakallahu fi kita bisa mengambil faedah dari bimbingannya dan arahan-arahannya, serta barakallahu fikum nasihat-nasihatnya ya rahimani wa rahimakumullah. Terakhir barakallahu fikum yang kita ambil adalah tampilnya syayatin atau iblis sebagai imamul fasad wal ifsad, menampilkan diri sebagai seorang penasehat yang ulung di depan kedua orang tua kita, Adam barakallahu fiik dan istrinya, dan cara serta langkah seperti ini juga dilakukan oleh anak buahnya seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, menebarkan barakallahu fi racunnya atau syubhatnya di tengah-tengah umat. Hafizani wa hafizakumullah. Tentu kita dengan ilmu serta amal yang akan menjadikan diri kita ini tidak tertipu, namun tetap kembalinya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita tertipu dan kita terbawa serta terjerat dengan jaringannya, jaringan ahlul bid'ah wal ahwa'i, Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan kita di depan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyinggung tentang persoalan ini. Jangan sekali-kali engkau mengkambing hitamkan kecuali dirimu sendiri. Hal ini Allah Jalla wa'ala mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka itu cenderung pada dirinya ada sikap ingin menyimpang dan menyeleweng, maka Allah Jalla wa'ala menghukumnya dengan menyimpangkan dan menyelewengkan hatinya. Terjadinya kesesatan itu karena ulah kita sendiri rahimani wa rahimakumullah yang cenderung barakallahu fikum kepadanya. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita untuk tidak termakan oleh tipu muslihat iblis dan bala tentaranya dengan menampilkan diri seolah-olah penasihat di dalam hidup. Qala wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah di hadapan keduanya, mengangkat sumpah dengan mengatakan atau lalu mengatakan, sesungguhnya aku di depan kalian berdua sebagai nasihin, orang yang memberikan nasihat. أي حلف لهما أثناء الحوار الخادع والمراودة الماكرة بأنه صادق في قوله، ناصح في رأيه ومشورته، مبررا ذلك بأنه قد خلق قبلهما وعنده من العلم ما ليس عندهما. Dia bersumpah di tengah-tengah hiwar dialog, dialog yang penuh dengan penipuan, barakallahu fi murawadah makirah sama maknanya. Menipu seolah-olah dia adalah orang shadiq, orang yang jujur dalam ucapannya, benar-benar sebagai penasihat pada pendapatnya dan dalam musyawarahnya. Lalu kemudian dia memperkuat semuanya itu, membenarkan semuanya itu juga dengan mengatakan bahwa dirinya diciptakan sebelum keduanya. Juga mengaku bahwa dia memiliki ilmu apa yang tidak dimiliki oleh berdua. Allahu Akbar. Penipuan yang sangat mengerikan, barakallahu fiik. Makanya para ulama kita mengingatkan serta menggambarkan bahwa ahlul bid'ah wal ahwa'i itu bagikan, barakallahu fiikum, kalajengking. Ikhwanuna, pernah melihat kalajengking ya? Pernah. Jadi menyembunyikan dirinya, rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan alat untuk menyengat, di saat kemudian tiba-tiba sudah ada peluang, kesempatan, tangan yang akan berbuat ini sudah mendekat, barakallahu fi, di situ kemudian dia keluarkan. Subhanallah ya akhwan, nikmat kalau disengat itu. Rahimani wa rahimakumullah. Diumpamakan bagikan demikian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan permisalan hawa nafsu itu bagikan, barakallahu fiik, gigitan anjing gila, ai penyakit rabies, yang tidak akan menyisakan satu mirsal, satu persendian, kecuali akan dirayaknya, rahimani wa rahimakumullah. Menyembunyikan jati dirinya di awal. Disampaikan kepada anda, qala Allah wa qala Rasul. Diangkat ulama-ulama sunnah, hafidhani wa hafidhakumullah, diangkat, barakallahu fikum, nanti pada akhir dan kesempatan ada peluang, baru kemudian menebar racunnya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala tidak menjatuhkan, barakallahu fikum, diri kita ini dalam penipuan mereka. Fadallahuma bighururin, maka barakallahu fikum, syaitan mengisyaratkan keduanya itu dengan penuh penipuan. Falamma dzaqas syajarata, maka di saat keduanya mencicipi dan memakan buah dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, lalu kemudian terlihat, barakallahu fikum, aurat keduanya sebagai satu bentuk teguran dari Allah Jalla Subhanah. Wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah, lalu kemudian dia segera berusaha berdua untuk menutup dengan daun dari surga. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Lalu Allah Jalla wa'ala memanggil keduanya. أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَدُوٌ مُبِينٌ. Bukankah aku, kata Allah Jalla wa'ala, telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut. Dan aku telah mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata dan jelas. Allah telah berpesan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. Namun sunnatullahu jalla wa ala telah mendahului perjalanan hidup keduanya. Barakallahu fi. Setelah peristiwa itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya, inilah yang menjadi contoh bagi kita. Barakallahu fi. Falamma waqa'a fil ma'siyati wa hallatil 'uqubatu badara ila taubati minaz dhanbi rahmatan bihima min rabbihima. Allahu akbar. Maka tatkala keduanya itu terjatuh di dalam kesalahan, kemaksiatan, lalu kemudian terlaksana dan terwujud hukuman, keduanya segera untuk bertaubat dari dosa tersebut. Keduanya segera bertaubat dari dosa. Rahmatan bihima min rabbihima. Itu merupakan rahmat buat keduanya dari Rabbnya. Allahu Jalla wa'ala yang merahmatinya. Untuk kemudian segera bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala. إِذْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِمَا أَلْهَمَا أي بِمَا أُلْهِمَ بِهِ أي أَلْهَمَ بِهِ. Keduanya kemudian menghadap Allah Jalla wa'ala dengan apa yang Allah Jalla subhanahu ulhima bihi, apa yang diilhamkan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. قَالَ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim pada diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Fataba alaihima innahu huwa tawwabur rahim. Maka Allah Jalla wa'ala menerima, menyambut taubat keduanya. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Thumma qtadat hikmatuhu subhanahu wa huwa al-haqimu لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه أن يهبط إبليس وآدم وحواء إلى الأرض أن يهبط إبليس وآدم وحواء إلى الأرض لتكون فيها حياتهم وفيها مماتهم ومنها يخرجون كما قال عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض أدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sungguh berjalan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala. Dialah yang maha bijaksana. Dan tidak akan bisa, tidak ada sesuatu yang menolak hukumnya dan menolak ketentuannya. Lalu dia Allah Jalla wa'ala menurunkan Iblis dan Adam serta Hawa ke dunia ini. Agar padanya, ai di dalam dunia ini, kehidupan mereka dan pada atau di dalamnya kematian mereka, dan darinya mereka akan dikeluarkan kembali. Allah mengatakan barakallahu fiik rahimani wa rahimakumullah, turunlah kalian, sebagian kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala permusuhan antara orang-orang soleh dengan orang-orang soleh terus berjalan. Permusuhan antara ahlul haqqi dan ahlul batil terus barakallahu fikum berlalu. Permusuhan antara ahlul syirik wa ahlul tauhid terus barakallahu fikum. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mengakhirkan kehidupan dunia ini. Menyebutkan adanya permusuhan di antara kalian. Dan di bumi itulah tempat tinggal kalian. Dan tempat kalian bernikmat sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita bisa membayangkan dari kenikmatan yang tinggi di dalam surga. Lalu kemudian diturunkan ke negeri ujian dan cobaan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fi. Dengan terang dan jelas. Sebagian mereka kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Disinilah letaknya rahimani wa rahimahumullah. Keberuntungan. Di saat dia berhasil menjadikan musuh Allah Jalla wa'ala sebagai musuhnya barakallahu fi. Ma sababu dhalik innahal ma'siyah. Apa yang menyebabkan itu semua? Dari alam yang penuh kenikmatan. Lalu kemudian diturunkan kepada negeri dan daerah yang penuh ujian. Bahkan akan terjadi padanya permusuhan di antara mereka. Innahal ma'siyah. Itulah kemaksiatan barakallahu. Saya bin Adam. Innalaka la akbar iwatin wa awwama ibratin. Wa akwamu zajarin. Fi qissatil abawain. Wahai anak Adam. Sesungguhnya engkau memiliki iwah. Nasihat yang sangat besar. Pelajaran yang sangat besar. Dan gambaran yang kuat untuk mencegah diri kalian, mengingatkan diri kalian pada cerita kedua bapak kita. Wa makri iblis bihima wa khadi'atihi lahuma hatta awqa'ahuma fil ma'siyati allati sababat lahuma uqubata inkishafil aurati wal khuruji min jannatil khuld ila darin nasabi wal ta'abi wal fana. Dan juga terdapat pelajaran besar, nasihat yang besar dan pencegah yang besar barakallahu yang kuat. Termasuk di dalamnya atau terkait dengan makarnya iblis terhadap keduanya. Penipuan terhadap keduanya. Sampai menjatuhkan keduanya di dalam maksiat. Yang menyebabkan turunnya hukuman terbukanya aurat. Dan keluarnya dari surga yang kekal atau jannatil khul, surga kekekalan, menuju negeri nasab wa ta'ab wal fana, yaitu negeri yang penuh kelelahan, kecapean, nasab, beban hidup, wal fana, dan yang akan berakhir dan binasa. Fahdari syaitana ya abdallah. Fa'innahu kana aduwan li abawai. Min qabl. kama alimta wa huwa aduun laka abra hayatika dunyawiyah wa huwa aduun laka abra hayatika dunyawiyah. Berhati-hatilah engkau wahai hamba Allah, berhati-hatilah engkau ya Abdallah, maka sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh bagi kedua orang tua engkau. Sebelum itu, sebagaimana engkau mengetahui pula, dia akan menjadi musuhmu sepanjang hidupmu di dunia ini. Wa'lam annaka la tanjua minhu. Nasihat yang sangat barakallahu fikum berguna di dalam hidup kita dari beliau. Dan ketahuilah, annaka la tanjua min illa biri'ayatillahi wa hifzihi wa lan yahsula laka hifzun minallahi aw ri'ayatun illa idza qawiyat silatuka bihi bifi'li ta'atihi wa tarki ma'siyatihi wa raqabtahu fi jami'i tasarrufatika wa hafidhta al-takalifa kullaha tilata hayatika wa anta wathiqun billahi mu'tasimun bihi mustaqimun ala huda rasulihi ay ala hajji rasulihi ba'idun an mukhalafatihi imtithalan liqawlihi ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata beliau barakallahu fi, ketahuilah bahwa engkau tidak akan selamat darinya, bahwa engkau tidak akan selamat darinya, ai dari iblis dan bala tentaranya, kecuali dengan pemeliharaan Allah Jalla Subhanahu, kecuali dengan penjagaan Allah Jalla wa'ala pada diri engkau. Engkau tidak akan selamat darinya kecuali apabila pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertaimu. Penjagaan Allah Jalla wa'ala dan penjagaan Allah serta pemeliharaannya tidak akan engkau dapatkan, tidak akan terhasil dan terwujud pada dirimu, kecuali apabila hubunganmu dengan Allah Jalla wa'ala itu kuat. Apabila hubunganmu dengan Allah Jalla wa'ala itu kuat, dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Sekali lagi barakallahu fikum, penjagaan Allah Jalla wa'ala, pemeliharaan Allah Jalla wa'ala akan kita peroleh dan dapatkan, yaitu dengan kuatnya hubungan kita dengan Allah Jalla Subhanahu. Kuatnya hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala terlihat pada ketaatan dan kita meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Berikutnya beliau mengingatkan, terus mawas dirilah engkau, dekatkan dirimu kepada Allah Jalla wa'ala, merasa terperhatikan, dilihat oleh Allah Jalla wa'ala dalam semua perbuatanmu. Jaga beban-beban syariat selama engkau hidup. Dan anda yakin selalu berhubungan atau mengikat diri dengan Allah Jalla wa'ala, dan selalu dalam kelurusan di atas petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau jauh dari menyelisihi perintahnya, melaksanakan firman Allah Jalla wa'ala, berhati-hatilah orang-orang untuk menyelisihi perintahnya, berhati-hatilah untuk ditimpakan padanya fitnah dan azab yang pedih. Nasihat beliau barakallahu fi. Kekuatan hubungan kita dengan Allah dan terus kita mengikat diri barakallahu fikum dengannya, dan kita tidak keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah yang akan bisa melindungi dari musuh ini barakallahu fik, yang akan memelihara kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fi. Lalu kemudian saya tutup. Nasihat dan gambaran gamblang dan indah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Semoga menjadi nasihat yang berharga dalam hidup kita ini. Untuk kita menyadari sebentar lagi bila waktunya datang, kita pasti akan bertemu dengan Allah Jalla Subhanahu, yang kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Jasad kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan lisan mungkin di dunia biasa berdusta, akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Qala rahimahullah, wa man ladhi sabbaba al-halaki bil gharqi li qaumi nuh fasta'salahum illa ashab as-safina allati ja'alaha Allah ayatan lil 'alamin innal ladhi sabbaba dhalika huwa al-wuqu' fi ma'siyatin la ka kulli al-ma'asi ala wa hiya ash-shirk billahi الذي لا يغفر أو لا يغفر أو أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Apa yang menyebabkan kebinasaan dengan ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh, mulai dari akar-akarnya tenggelam barakallahu fi, kecuali yang ikut di atas perahu, yang Allah Jalla wa'ala menjadikan hal itu tanda kekuasaannya di alam ini. Sesungguhnya yang menjadi penyebabnya adalah terjatuhnya mereka dalam kemaksiatan barakallahu fi, yaitu syirkum billahi Jalla wa'ala, yang Allah tidak mengampuninya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man ladzi dammara qauma hudin wa hum zau adadin wa udda wa makanah wa quwwah illa alwuqu' fil ma'asi. Apa yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran kaum Hud? Kebinasaan mereka-mereka yang memiliki adat bilangan jumlah besar dan juga memiliki kemampuan, memiliki kedudukan dan kehebatan serta memiliki kekuatan. Apa yang menyebabkannya? Tidak lain adalah kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Saya Abdullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala tidak pernah gentar takut atas kemajuan segala-galanya yang dimiliki oleh orang-orang kafir kepada Allah. Tidak akan gentar dan takut. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fi. Karena ahlus sunnati wal jamaah itu dalam sejarah barakallahu fi telah mengantongi rahasia kemenangan dalam semua pertarungan rahimani wa rahimakumullah, yang sulit untuk ditebak barakallahu fi. Coba kita membaca di masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an dan setelahnya, pembukaan-pembukaan barakallahu fi Abdullah ibn al-Mubarak rahimani wa rahimakumullah. Saya ceritakan. Di saat kemudian beliau berada dalam barisan pasukan muslimin, ada ijil, tokoh dari kafir nantang. Keluar muslim, tebal, tumbang satu. Keluar lagi, tumbang satu. Keluar lagi, tumbang. Sampai barakallahu fik 6 atau 7 tumbang di tangannya. Nantang. Abdullah ibn al-Mubarak berpesan sama temannya untuk diam. Jangan anda bersuara dan berbicara. Biar saya yang akan maju. Sampai meletak. Orang tidak tahu siapa kita. Artinya ini dalam bab rahasia kemenangan. Ada pada keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Melesat barakallahu fi, tumbang. Maju lagi dari kafirnya, tokohnya, tumbang. Sampai terhitung sama. Setelah itu melesat menghilang. Tidak ada yang mengetahuinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanduru barakallahu fikum. Ikhlas para pejuang-pejuang Islam. Di masa yang silam. Sehingga menundukkan barakallahu fikum. Kekuatan super power di saat itu termasuk. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lah yang satu ini berat. Itulah yang pertama kali dirusak, dihancurkan oleh iblis dan bala tentaranya. Menjaganya butuh kekuatan barakallahu. Menjaga keikhlasan itu butuh kekuatan yang andal pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana Allah telah menceritakan berita mereka. Kama qassallahu khabarahum biqawli fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun fa arsalna Allah menjawabnya membuktikan keangkuhan dan kesombongannya. Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Adapun kaum Ad, di saat mereka angkuh dan sombong di muka bumi ini. Ghairil haq dengan cara batil. Mereka berkata, siapa yang paling kuat di antara kita? Tidakkah mereka menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan mereka, yang maha kuat dari mereka. Allahu Akbar. Mereka terhadap ayat-ayat kami itu menentang kekuatan min ain. Yang mereka miliki kekuatan itu dari mana? Kekuatan kemudian untuk memahat batu barakallahu fi sebagai tempat tinggal-tinggal mereka. Min ain semuanya itu. Dari mana semuanya itu kalau bukan dari Allah Jalla Subhanahu. Mereka menantang barakallahu fi. Lalu kami kirimkan atas mereka rihan sarsara. Cukup Allah mengutus bala tentaranya dari angin kencang bergemuruh barakallahu fikum. Dalam waktu yang amat sangat pendek. Agar mereka merasakan azab yang pedih. Azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan azab di akhirat itu lebih lagi mengerikan dan menakutkan. Mereka tidak akan ditolong, kata Allah Jalla wa'ala. Cukup mengutus satu bala tentaranya untuk menghabisi kaum yang kokoh dan kuat tersebut. Yang angkuh dan sombong barakallahu fi. Maka oleh karena itu, Orang-orang yang beriman tidak pernah berkecil hati di hadapan musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Karena semua yang ada di muka bumi ini akan bisa menjadi bala tentara Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah bercerita bagaimana barakallahu fikum kekuatan raja, ya, yaitu ashabul fil yang ingin menghancurkan Baitullahil Haram. Salahnya dengan apa? Burung barakallahu fi ababil. Allahu jalla wa ala mengutusnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya'juj wa Ma'juj barakallahu fikum sebagai digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan, menakutkan, dahsyat. Dengan apa mereka hancur satu bagian makhluk kecil dari makhluknya Allahu jalla wa ala membinasakan mereka seluruhnya. Tidakkah engkau ya Abdallah mau menjadi jundun min junudillah? Tidakkah engkau mau menjadi tentara dari tentara-tentara Allah Jalla wa'ala? Kip syaratnya. Anda istiqamah di atas Allah. Anda tidak menentang tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Berjalan barakallahu fikum. Engkau adalah jundun min junudillah subhanahu wa ta'ala. Wa'ala al-umumi. Fama alladhi sabbaba halakal umamil mawziyati. بأنواع من العذاب مختلفة وألوان مختلفة وألوان من التدمير مدهشة مفزعة إلا الوقوع في المعصية. Secara umum, apakah yang menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu dengan berbagai macam bentuk azab dan warna-warninya penghancuran yang mengerikan dan yang menakutkan barakallahu fi? Kematian tiba-tiba secara menyeluruh. Tiada lain kecuali terjatuhnya mereka di dalam dosa dan kemaksiatan. Qala tabaraka wa ta'ala. Ba'da an zakara adadan minal umami. Wa bayyana naw'a ma'asihim. Fakullan akadna bidhanbih. Faminuhum man arsalna alayhim hasiba. Wa minhum man akadatuh sayhatu. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Setelah Allah Jalla wa'ala tabaraka wa ta'ala menyebutkan sejumlah umat dan menjelaskan jenis-jenis kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah mengatakan semuanya kami ambil karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka hasiba, hujan batu. Allahu Akbar. Di antara mereka ada yang disambar oleh petir, halilintar. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Ia adalah Allah Jalla wa'ala berbuat zalim terhadap mereka. Namun merekalah yang telah berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Faya ikhwani wa ya akhwati hafidhani wa hafidhakumullah. Tentunya ini sebagai renungan barakallahu fikum. Saya peruntukkan buat diri saya sendiri tentunya. Dan kepada barakallahu fikum yang bersangkutan dengan saya, keluarga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ikhwani wa akhwati ahlus sunnati wal jama'ah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat barakallahu fikum. Saya tutup pembahasan ini. Takmilan lil fa'idah ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, أن العاصي دائما في أثر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره عد عدوه له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة. Termasuk dari hukuman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, bahwa pelaku maksiat itu, maksudnya yang belum bertaubat darinya, berada dalam tawanan syaitannya, dalam penjara syahwatnya, dan dalam belenggu hawa nafsunya. Dia adalah tawanan, dia adalah terpenjara, dan dia adalah dalam kondisi terbelenggu. Tidak ada tawanan yang paling jelek kondisinya daripada tawanan yang menawannya adalah musuhnya yang paling nyata dan terang serta berbahaya. Dan tidak ada penjara yang lebih sempit dari penjaranya hawa nafsu. Dan tidak ada belenggu yang paling sulit untuk melepaskan dan membebaskan diri dari belenggu syahwat. Bagaimana dia akan bisa berjalan kepada Allah Jalla wa'ala dan berjalan menuju negeri akhirat? Bagaimana bisa berjalan menuju Allah Jalla wa'ala dan negeri akhirat? Hati yang di tawan, hati yang dipenjarakan, dan hati yang terbelenggu, bagaimana dia bisa melangkah satu langkah saja? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa idza quyida al-qalbu faraqathu al-afatu min kulli janibin bihasabi quyudi wa mithlu al-qalbi at-ta'ir كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل استوحشته الآفات. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. Apabila hati itu sudah terbelenggu, maka akan dihampiri oleh berbagai macam penyakit. Apabila hati itu, kata beliau, telah terbelenggu, maka akan mampir padanya berbagai macam bentuk penyakit dari semua sisi terkait dengan kuatnya belenggu yang membelenggu hatinya. Seperti hati burung, tatkala dia semakin tinggi barakallahu fikum terbangnya, maka semakin jauh dari mara bahaya. Maka tatkala dia turun mendekat, maka akan dikhawatirkan dan mengerikan baginya berbagai macam mara bahaya. Di dalam hadis, tetapi hadisnya dhaif, asyaitan, syaitan itu adalah serigalanya manusia. Wa kama anna syata allati la hafidha laha wa hiya baina dhi'ab sari'atul 'atab. فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. Sebagaimana seekor kambing yang tidak ada pemeliharanya atau yang menjaganya, yang berada di tengah-tengah zi'ab, serigala-serigala, betapa cepatnya menuju kebinasaan dan kehancuran. Demikian pula seorang hamba, apabila tidak ada perlindungan dari Allah Jalla wa'ala, maka serigalanya lah yang pasti menerkamnya. Walaupun dialah yang akan menerkamnya. Wa innama yakunu alaihi hafidhun minallah bittaqwa. Sesungguhnya penjagaan dan pemeliharaan Allah pada dirinya itu dengan takwa. Fahiya wiqayatun wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhibbihi. Maka ketakwaan yang ada pada dirinya itulah yang akan menjadi wiqayah, penjaga, pelindung bagi dirinya, dan yang akan menjadi perisai yang kokoh dan kuat antara dirinya dengan serigala. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubati dunya wal akhirah. Sebagaimana ketakwaan itu menjadi pencegah atau benteng pelindung dari hukuman di dunia dan di akhirat. Wa kullama kanat asyatu aqraba min ar-ra'i, maka tatkala seekor kambing itu keberadaannya lebih dekat dari pengembalanya, dekat barakallahu fikum dari pengembalanya, kanat aslama min adh-dhibbi, maka dia akan lebih selamat dari terkaman serigala itu. Beliau mengajak kita barakallahu fikum kepada negeri akibat dari dosa dan kemaksiatan itu seperti ini ngerinya. Beliau mengatakan, maka tatkala seekor kambing itu dekat dari pengembalanya, maka keselamatan itu lebih bagi dirinya. Wa kullama ba'udat 'anil ra'i kanat aqraba ilal halaki fa aslam ma takun ash-shatu idza qarabat min ar-ra'i wa innama ya'khudh adh-dhi'bul qasiyata min al-ghanami wa hiya ab'ad min ar-ra'i. Beliau mengatakan, maka di saat seekor kambing itu jauh dari pengembalanya, maka dia lebih dekat dari kebinasaan. Keselamatan yang paling tinggi pada seekor kambing itu bila dia dekat dengan pengembalanya, dan serigala itu akan menerkam di saat kambing itu seorang diri. Artinya kondisinya jauh dari pengembalanya. Semuanya ini adalah, kata beliau, wa aslu hadza kullu annal qalba, bahwa hati kita ini, kullama kana ab'ad min Allah kanatil afatu ilaihi asra. Maka di saat hati kita itu jauh dari Allah Jalla Subhanahu, di saat hati kita itu jauh dari Allah Jalla Subhanahu, maka disitulah mara bahaya itu akan lebih cepat datang padanya. Allahu Akbar. Wa kullama qaruba minallahi ba'udat anhul afat. Maka di saat hati itu dekat dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, maka segala mara bahaya itu akan jauh. Wal bu'du minallahi maratib. Kejauhan dari Allah Jalla wa Ala itu bertingkat-tingkat. Ba'duha asaddu min ba'din. Sebagiannya lebih keras daripada sebagian yang lain. Beliau kemudian menyebutkan apa yang kita singgung di depan. Fal ghaflatu tub'idul qalba anillahi. kelalaian itu akan menjauhkan hati dari Allah Jalla Subhanahu. Sadaqah. Di saat lalai hati kita ini, barakallahu fiik, gampang untuk kita terjatuh dalam kemaksiatan. Gampang, rahimani wa rahimakumullah. Wabu'dul ma'siyati a'zamu min bu'dil ghaflati. Kejauhan hati disebabkan maksiat itu lebih dibanding dengan kejauhannya dari cuma kelalaian. Kemaksiatan itu akan lebih menjauhkan hati, barakallahu fiik, dari Allah Jalla Subhanahu. Beliau menambahkan, wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil ma'siyati. Kejauhan hati dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dosa kebid'ahan itu, itu lebih, barakallahu fiik, dibanding dengan kejauhan disebabkan karena kemaksiatan. Lebih, barakallahu fikum. Sehingga kalau antum melihat ada pelaku bid'ah nangis dengan ibadah yang dilakukan, ketahuilah itu adalah talbis iblis, barakallahu fikum, untuk mengajak, menarik, mengundang, mendakwahkan orang lain untuk kemudian menyanjung, memujinya, wah betapa lembut hatinya, dan seterusnya. Beliau mengingatkan, wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil ma'siyati wa bu'dun nifaqi wasyirki a'zamu min dhalika kullih. Jauhnya hati dari Allah Jalla Subhanahu karena perbuatan bid'ah itu lebih dibanding jauhnya karena perbuatan maksiat. Beliau menambahkan dan terakhir, kejauhan hati karena dosa nifaq dan dosa kesyirikan, ai nifaqul akbar, kemunafikan besar au i'tiqadi, dan kesyirikan itu lebih besar dari semuanya, barakallahu. Semua bentuk dosa yang akan menjauhkan hati dari Allah Jalla wa'ala ada di negeri kita ini. Semuanya, barakallahu fikum. Kita tidak ada atau tidak ada usaha bagi kita kecuali berusaha untuk belajar, belajar, belajar agama Allah. Beramal, beramal apa yang kita ketahui. Allah Jalla wa'ala tidak menuntut engkau menjadi orang alim, ulama, bisa ini, bisa itu, enggak. Allah cuma menuntut atau menuntut dari kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita, barakallahu fikum, faedah dan barakah melalui majlis singkat ini. Terlebih tentu semoga saya pertama kali yang terdepan dan utama untuk memetiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله. Saya pertama kali sebelum saya tutup, barakallahu fiik, saya setelah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, sekali lagi berterima kasih, mengucapkan rasa syukur yang dalam kepada siapapun yang menjadi penyebab al-khair ini, kebaikan ini, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur, barakallahu fiik, setelah kesyukuran kepada Allah Jalla wa'ala, siapapun yang terlibat padanya, semoga Allah Jalla wa'ala mengganjarnya, barakallahu fiik, dengan yang lebih dari apa yang mereka korbankan, mereka keluarkan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.